I can't change the laws of physics. Ini dia fakta unik. Di masa SMA, Madonna kerap diledek teman-temannya karena ia gemar memelihara bulu kaki dan bahkan bulu ketiaknya. Keep Calm and Carry On adalah poster yang diproduksi oleh pemerintah Inggris pada tahun 1939 selama awal Perang Dunia Kedua. Menengkur saat tertidur disebabkan karena penyempitan saluran napas bagian atas pada pangkal lidah. Fakta unik.